السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin sekalian, pendidikan anak sekarang ini sudah terkontaminasi dengan berbagai macam sekularisasi dan liberalisasi. Kalau orang tua tidak hati-hati, maka anak yang tumbuh akan gagal. Bukan hanya gagal dunia, tapi terutama adalah gagal akhirat. Menjadi orang tua zaman sekarang ini lebih sulit, lebih berat dibanding menjadi orang tua pada zaman dahulu. Karena kalau zaman dulu orang tua hanya dituntut mengawasi dan mengontrol anak di dunia nyata tok. Tapi orang tua sekarang dituntut untuk mengawasi dan mengontrol anak di dunia nyata dan maya. Dulu anak kita liar, hilang sehari, paling banter nyampe mana Pak di sini yang daerah luar Balikpapan. Hah? Hah? Dari mana? Iya. Anak kita liar sekarang 1 jam bisa nyampe Portugal, Perancis, Inggris. Nakal-nakalnya dulu kan paling banter nonton layar tancap kan. Lakonnya ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Yang keluar paling banter ateng. Ateng. Coba sekarang sajian hidup anak kita apa, Pak? TV, komputer, game. Orang tuanya apa? Kotak, koran, televisi, komputer. Itu. Jadi manusia apa? Sekarang gak jauh-jauh lah. Semua yang ada di sini ini pasti tergoda dengan bola loh. Enggak, alhamdulillah. Tapi jangan munafik ya. Sebentar lagi ini ujian kaum laki-laki tahun 2018 pertandingan bola dunia di mana, Pak? Oh, jangan pura-pura, terus terang aja. Di mana? Oh, Rusia. Berarti pas adu penalti bisa komat subuh. Kira-kira sholat apa? Nah, Sudah repot. Saya juga gak nutup-nutupin, karena memang kenyataannya ada. Anak-anak santri saya, ketika liburan saya tanya, adik-adik, siapa yang selama liburan gak main game, coba angkat tangan. Gak ada. Paling ada 1-2, itu pun gamenya rusak. Ya. Udah. Makanya sering saya katakan kesalahan 5 fatal yang sering banyak dilakukan orang tua. 5. Walaupun kesalahan pendidikan banyak. Membiarkan anak main gadget, TV, termasuk game tanpa dikontrol. Yang lebih parah lagi, orang tua takut sama anaknya ambil remote TV, padahal dia harus sholat, harus mandi, harus makan. Sementara anak kita kalau sudah main game, Pak, gak ingat makan, gak ingat mandi, gak ingat sholat. Ngeri, remaja kita ini sekarang ngeri. Ya, kita-kita aja yang dulu gak, kecilnya gak kenal macam-macam aja, sekarang udah rusak. Iya. Yeah. Kita dulu paling keren kan pager ya. Itu pager itu keluar tulisannya itu aja udah terheran-heran. Masa orang bisa ngirim tulisan? Yang lebih hebat lagi surat toh bisa dikirim ya lewat fax. Sekarang gak laku semua. Perkembangan cepat. Yeah. Kesalahan yang kedua, anak kita biarkan bermain, pergi sama temannya tidak dikontrol. Armal almaru ala dini khalili, orang itu tergantung agama temannya loh, Pak. Berapa banyak anak yang sekarang ini rusak karena teman, baik juga karena teman. Jangankan anak kita, coba bayangkan anjing aja menjadi mulia karena berteman dengan ashabul kahfi, coba. Anjing sampai masuk ke Al-Quran kan hebat. Nama antum aja gak ada. Nama antum ada gak? Gak ada. Anjing ada? Ada. Loh, hebat. Memang manusia itu gak perlu banyak sombong. Kadang-kadang kalah sama beberapa makhluk. Contoh, luwak dijual 6 juta sekilo. Antum coba makan kopi, kemudian keluar dicuci, ditulis kopi Edi, laku gak? Gak bakal. Loh, kencing unta bisa digunakan berobat, kencing antum. Itu sebotol 25 real kok kalah sama susunya. Ini. Jadi diri salian perhatikan. Contoh aja jangankan anak kita, kita-kita yang besar aja, gaul kita sama orang yang hafalannya inna sama kulhu. Antum hafal juz 30 aja sudah jadi syaikhul Islam. Oh, petentang-petentang jadi imam. Coba antum gaul yang hafal 20 juz, 30 juz. Minder. Apalagi gaul sama Syekh Abdul Razak. Itulah. Yang ketiganya diri salian, memperlakukan anak seperti raja. Bagaimana? Serba dilayani, serba dibenarkan, serba dimanjakan, serba diberi raja. Hancur anak kita. Ya, yang ketiga. Yang ketiga apa yang keempat? Hah? Yang ketiga. Ya, terserahlah. Nah, yang keempat yang berbahaya juga, anak selalu dijadikan sasaran kesalahan. Dikit-dikit disalahkan. Ini juga akan stres, tertekan. Makanya orang tua harus sekarang ini menjadi orang tua yang timbal balik. Orang tua itu macam-macam. Ada orang tua otoriter. Ya. Ada orang otoriter, pokoknya. Anak gak diberi kesempatan untuk berpendapat. Anak tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Semua yang benar bapaknya, anak nurut. Tidak. Tapi ada juga orang tua yang permisif. Apa itu orang tua yang jenis serba nurutin anak, serba kalah sama anak? Itu. Yang bagus adalah orang tua yang timbal balik. Selalu berdialog, berkomunikasi dengan anaknya dengan bahasa rasional komunikatif. Selalu sekarang ini tidak menang-menangan, menimbang mana sekarang yang maslahat. Itu orang tua. Ya. Nah, ini salian yang terakhir adalah anak yang menjadi korban kekerasan orang tua. Kekerasan yang sifatnya fisik atau verbal. Ada orang yang mungkin tidak pernah mukul anaknya, tapi verbalnya, ucapannya selalu menyakitkan anak, selalu menekan anak. Ya. Makanya di sini harus dihilangkan. Nah, sekarang kita akan tanamkan prinsip pendidikan dalam Islam. Ya, kurang lebih ada waktu 20 menit. Karena ini sebetulnya enggak bagus. Namanya jekultum kuliah 7 menit. Kalau sampai setengah jam, ya kul terserah antum. Terserah saya ya. Selesai, tutup, enggak selesai, terus. Oke. Kita harus paham semua. Proses pendidikan adalah ibadah. Oleh karena itu, di dalam pandangan Islam, ibadah bukan hanya sholat, ibadah bukan hanya puasa. Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yirda minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoi berupa ucapan, perbuatan, zahir dan batin, ibadah. Sampai Rasulullah memasukkan ibadah, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, pada kemaluan di antara kalian itu shadaqah, ibadah. Berhubungan suami istri ibadah, nyambut tamu ibadah, menghormatin tetangga ibadah, mendidik anak. Yang menjadi permasalahan sekarang ini terjadi kekosongan pendidik. Ayah selalu berlepas tangan. Yang saya katakan hanya ayah ngaku-ngaku jadi ayah setelah punya anak. Itu sama aja ngaku-ngaku pemain bola baru pintar megang bola. Ya malu dong sama Ronaldo. Sekarang ayah itu titel untuk laki-laki yang pinter didik anak, bukan pinter buat. Pinter buat. Kalau pinter buat ketek anaknya akeh. Itu. Terus ayah tek. Enggak. Anehnya dari salian sekarang banyak pendidikan diperankan oleh ibu-ibu. Maaf, sampai kita temukan sekarang mayoritas sekolah TK SD gurunya rata-rata perempuan. Bahkan pernah saya menemukan satu sekolah yang laki cuma 2 tok, kepala sekolah sama TU. Semua mama. Lu anak kita bisa jadi feminim. Iya bahaya. Fatherless country nanti menjadi bangsa ibu-ibu. Yang memang sekarang ini terjadi fenomena sampai hari kiamat bahwa perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki, sampai nanti puncaknya satu laki untuk berapa? 50. Masya Allah. Makanya kalau enggak poligami itu keliru. Oh, po jurusannya. Nyampe sono. Itu. Lanjut. Ayah. Banyak pendidikan di dalam Al-Quran sebetulnya diperankan oleh ayah. Lihat. Jarang kok Allah dan Rasulnya menyebut pendidik di dalam Al-Quran itu perempuan. Luqman laki apa perempuan? Yakub, Ibrahim, semua. Allah sebutkan perempuan hanya sekedar cerita dua, melahirkan sama ngasuh anak. Melahirkan Maryam ngasuh anak ibunya Nabi Musa alaihissalam. Selain itu enggak ada. Tapi yang didik penanaman ayah. Tapi sekarang gitu, Pak. Ayah ditawari anaknya untuk nganterin ke TPA, sibuk mancing. Itu makanya saya sering katakan mancing itu hobi. Hobi laki-laki konslet. Gimana? Dilanjutin enggak? Ya. Konslet. Lu sekarang sibuk seminggu libur sehari ditawari ketemu ikan apa istri dipilih ikan. Aduh, konslet enggak? Konslet. Wallah konslet. Orang yang waras itu, Pak, ditawari ketemu ikan apa istri, pasti pilih. Nah, itu maksud ikan. Walaupun ada sebagian laki-laki yang punya argumen, iya Pak, daripada ngelihat di rumah ikan mucair ngap-ngapan, dipancing nggak kena, kayak dedek nggak diem, gitu. Mendingan di empang, dilihat manis ngap-ngapan, dikai dedek diem, dipancing mau, gitu. Itu. Nah kembali lagi, kalau ibadah itu syaratnya dua, ikhlas dan benar. Mendidik anak kalau bagian ibadah juga harus ada unsur ikhlas. Pak, masya Allah. Didik anak itu ikhlas sampai ikhlas ngasih biaya, ikhlas nyisikan waktu tenaga. Dan caranya tiga. Salasun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min. Tiga perkara yang membuat seorang mukmin itu tidak gampang kesel. Yang pertama adalah ikhlasul amal lillah. Ikhlas. Kalau ikhlas itu enteng. Dan innamal a'malu binniyat. Yang kedua, prinsip kedua, pendidikan adalah perjuangan. Jangan dikira mendidik anak dapat anak soleh itu bim salah bim balik tangan. Enggak. Nabi Yakub aja sampai buta kok. Demi anak nangisin siapa? Siapa? Yang so, bapaknya apa anaknya, Pak? Nah, yang benar. Anaknya apa bapaknya? Yakub anaknya siapa? Ishak. Ini. Yakub anaknya siapa, Pak? Ibrahim. Ibrahim anaknya siapa? Azar. Azar anaknya siapa? Itu. Penting tahu sejarah. Ya, sampai Nabi Nuh. Turun Nabi Nuh kan punya anak tiga, Sam, Ham, Yafit. Nah, dari arah Sam ini turun Nabi Ibrahim, lahir di Babilonia, punya dua anak, Ishak sama Yakub. Yakub kemudian pindah ke Haran, nikah sama anak pamannya Laban, dua, Laya sama Rohil. Laya sama Rohil ini adik kakak. Karena dalam syariatnya Nabi Yakub itu boleh nikah adik kakak, tapi enggak boleh adik nurui kakaknya. Nah, dari Islam dibalik. Adik kakak gak boleh dinikah dalam satu tali pernikahan, tapi adik boleh dahului kakak. Makanya kalau ada orang yang punya keyakinan adik gak boleh dahului kakak, itu syariatnya Bani Israel. Ya. Ya, kalau di Islam mana aja yang laku duluan, ya udah, daripada gak laku dua-duanya. Perjuangan fasabrun jamil, perjuangan Nabi Yakub bagaimana didik anak. Perjuangannya Nabi Ibrahim pengin punya anak disuruh nyembelih lagi. Sudah punya lagi seneng-senengnya umur masya Allah lucu-lucunya disuruh nyembelih. Perjuangan. Termasuk kita sekarang perjuangan memberikan nafkah. Yang kadang-kadang mondok pesantren pandangan pendidikan kita itu masih lemah. Sudah mondok itu kan enak tinggal pasrah yang ngurus pondok. Orang tua kan tinggal tengok. Tinggal hasil. Tapi kadang-kadang gak ngerti, udah gak ngerti, ngerecokin pondoknya. Dan mental orang tua masuk ke pondok anaknya itu ada tiga. Masuk pondok untuk didik anak. Ada yang mental masuk pondok nitip anak. Ada yang buang anak. Maaf ya. Pak, nitip gayanya apa? Antum kalau nitip sepeda gimana? Diserahin masuk pagi, nanti sore diambil nitip. ada yang daftarin sama lulus toh. Udah, taunya daftar sama lulus. Bahaya. Terus kemudian utamakan keteladanan. Hadirin sekalian, di negeri kita ini keteladanan sudah cukup menyimpang. Keteladanan dari para pemimpin, keteladanan dari tokoh agama masyarakat. Coba bayangkan ya hadirin sekalian, sekelas tokoh besar ngomong goblok di TV kan gak enak pak. Coba bayangkan di medsos. Jadi hadirin sekalian, kalau sekarang kalimat-kalimat yang sekarang ini naif disampaikan di media, itu kan gak bagus. Pendidikan. Akhirnya apa? Orang lihat itu jadi gak enak. Coba anak-anak kecil-kecil di sekolah kan ngomong itu kan enteng banget kan? Ya. Kebun binatang sudah biasa. Karena apa? Public figure yang harusnya menjadi teladan, contoh itu gak ada. Udah begitu lagi orang tuanya di rumah juga gak ada. Padahal Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abuah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi. Artinya warna anak. Mau jadi Syiah tergantung orang tuanya. Mau sekarang jadi teroris tergantung orang tuanya. Sekarang mau jadi Sufi juga tergantung orang tuanya. Sekarang jadi sekuler liberal juga tergantung orang tuanya. Bahkan gak beragama ateis juga tergantung orang tua. Keteladanan. Contoh aja pak kecil. Ada orang tua yang nyuruh anaknya ke masjid. Habis gitu sampai dipukul sama sarung. Bapaknya nonton TV. Ya coba bayangkan. Yang lebih lucu lagi nasihatin anaknya supaya gak ngerokok sambil rokok. Ya nak, kamu jangan ngerokok kayak bapak. Lucu. Saya bapak ini udah kadung tua nak. Udah kadung, udah mau mati. Harusnya yang mau mati kan tobat. Itu. Lucu. Rokok itu bahaya. Ya Allah, gimana pak? Nasallahu alaihi. Keteladanan dalam masalah tata krama, akhlak. Coba ketika orang tua, ketika anak melihat orang tua makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Ketika melihat orang tuanya sedang ghibah ngerumpi. Ketika orang tuanya sedang adu mulut. Ketika sekarang ini orang tuanya menampilkan maksiat di rumah. Saat itu telah menanamkan dan bahkan Profesor Dr. Zakia Derajat mengatakan. Anak usia dini terpengaruh 74%. Tergantung contoh teladan yang diberikan orang tua, sisanya adalah pelajaran dan doktrin yang dilihat. Makanya lihat aja, anak itu sampai ngomongnya niru ibu bapaknya, sampai gaya senyumnya, sampai gaya jalannya. Itu ya, teladan. Sekarang selanjutnya mendidik dengan kelembutan. Hadirin sekalian, aslinya mendidik itu lembut. Ya bukan keras, tegas, kasar. Karena kata Rasulullah SAW, Inna Allaha rafiqun yuhibbur riqqa. Allah itu lembut, senang kelembutan. Malah Allah ingatkan kepada Rasulullah SAW, Fabima rahmati minallahi lintanahum. Dengan rahmat Allah kalian akhirnya bisa lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau seandainya kamu kasar dan juga keras hati, keras kepala, maka kamu, orang-orang akan lari dari kalian. Hadirin sekalian, inna riqqa la yakunu fi syai'in illa zanah, tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Makanya antum lihat sekarang bagaimana deal-deal bisnis, bagaimana sales, bagaimana mereka-mereka itu berhasil, ternyata lembut. Lihat, rumah makan laris karena pelayannya ramah. Begitu juga toko, mall dan yang lainnya berusaha untuk bersikap ramah. Artinya siapapun pak, sulit untuk diperlakukan kekasaran. Dan lembut itu seperti air, walaupun pelan, lembut tapi pasti bisa menjebol tembok besar, akhirnya ambruk. Bendungan yang memiliki dam yang sangat besar juga akhirnya ambruk karena kelembutan. Hanya sama anak, yaitu kita itu lebih baik ya mengalah. Karena masya Allah, termasuk fenomena tanda-tanda kiamat banyak kedurhakaan. Ya. Dan banyak sekarang anak nekat. Nekat. Nantang orang tua, kalau enggak dikasih ini minggat, kalau enggak begini pergi, kalau enggak begini itu anak. Jadi sekarang ini anak ngancem-ngancem orang tua itu udah biasa. Anak sekarang menteror orang tuanya itu biasa. Bahkan di antara mereka minta motor yang harus menjual tanah kalau enggak mau dikasih kalung celurit itu. Masya Allah. Masya Allah al-afiyah. Terus kemudian jangan mencela anak. Jangan mencela anak. Kenapa hadirin sekalian? Karena pada akhirnya celaan kita bisa berubah menjadi doa. Makanya Rasulullah mengatakan la tad'u 'ala anfusikum, jangan berdoa buruk untuk diri kalian. Wa la tad'u 'ala auladikum, jangan berdoa buruk atas anak-anak kalian. Wa la tad'u 'ala anfusikum, dan jangan berdoa buruk untuk amwalikum, harta kalian. Termasuk kadang-kadang orang kecewa dengan motornya, motornya disumpahi. Orang sekarang enggak puas dengan mobilnya, mungkin sering mogok, mobilnya sering disumpahi. Bahkan kadang sambil ditendang-tendang apa? Apanya? Bannya. Dibanting pintunya. Itu sama. Kata Rasulullah, "La tuwafiku minallahi sa'atan." Tidaklah pas Anda berdoa, pas saat itu dikabulkan oleh Allah, fayastajiba lakum, Allah akan kabulkan atas kalian. Kita percepat selanjutnya adalah bersikap adil kepada keluarga. Anak jangan dibeda-bedakan. I'dilu baina auladikum. Coba bayangkan pernah Bashir ingin memberikan hibah kepada Nu'man. Akhirnya ibunya tidak terima. Karena saudara-saudara yang lainnya tidak diberikan, maka ibunya tidak terima dan mengatakan, saya tidak terima kalau Rasulullah SAW tidak mau menjadi saksinya. Setelah keduanya datang kepada Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan, inni la ushidu ala jurin, saya tidak mau jadi saksi atas keculasan. Sehingga Rasulullah mengatakan i'dilu baina auladikum. Makanya kalau hibah, anak kasih motor satu, kasih semua. Rumah satu, kasih rumah semua. Kalau enggak, enggak semua. Itu konsekuensi hibah. Kalau tidak, tunggu nanti warisan. Itu ya. Terus kemudian bijaksana dalam memberikan hadiah. Artinya di dalam memotivasi pemberian hadiah, memang kita tidak ingkari tahadu tahabu, berikanlah hadiah, kalian akan muncul saling cinta mencintai. Tapi hadiah jangan mendidik anak materialistis. Lulus ujian dapat ranking, kasih motor, nanti kasih duit, nanti kasih jalan-jalan. Tidak ada nuansa rohani. Ini juga tidak mendidik. Makanya hadiah itu hendaknya dipertimbangkan dengan baik. Betul-betul ketika kita memberikan reward juga nanti hasilnya adalah kependidikan, dan ketika kita memberikan punishment itu juga hasilnya kepada maslahat pendidikan. Kemudian jangan tergesa-gesa memetik hasil. Kemungkinan ketika kita mendapatkan anak yang kurang bersahaja, anak yang tidak bisa diatur, anak yang mungkin berani sama orang tuanya, maka kita jangan cepat gundah putus asa. Karena dibutuhkan proses yang sangat panjang. Bahkan kalau kita tidak masa kecil, masa remaja, nanti akan masa dewasanya. Intinya, al-ajaratu minas syaitan, ketergesaan itu datang dari syaitan. Dan yang selanjutnya adalah hidayah datang dari Allah. Kenapa ada yang salian? Karena Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak akan bisa menunjukkan orang yang paling kamu cintai. Makanya dan salian Ali bin Abi Thalib tiap hari hidup sama Rasul, bahkan mendampingi Rasulullah sebelum jadi Nabi, ketika jadi Nabi, dan sampai akhirnya beliau ini wafat, akhirnya tidak beriman. Bahkan mata ada dini Abdul Muttalib, mati di atas agama Abdul Muttalib. Begitu juga, jangan putus asa seperti Nabi Ibrahim. berusaha siang malam untuk mengislamkan orang tuanya, bahkan dengan cara lembut panggilannya Nabi Ibrahim kepada bapaknya, Pak, ya abati, wahai bapakku. Ya abati ini panggilan kepada ayah yang paling hormat, paling beradab. Tapi akhirnya Azar tidak masuk Islam. Begitu juga kita harus tiru kesabarannya Nabi Nuh. 950 tahun mendakwai istrinya, ternyata dia tidak bisa masuk Islam. Bahkan termasuk Nabi Lut. Intinya kita harus percaya, yakin hidayah itu datang dari Allah, dan kita cuma hanya mengerahkan sebab. Yang penting kita mendidik, memproses bagaimana semaksimal mungkin anak ini menjadi soleh. Kalau tidak, maka yang terakhir, berdoalah kepada Allah. Karena pada akhirnya dari salian, doa itu bisa melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh usaha manusia. Coba perhatikan, mustahil enggak? Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan, ternyata di hadapan doa tidak. Nabi Yunus alaihissalam terus mohon kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dahsyat. Mustahil enggak, Pak? Orang yang sudah masuk ke dalam goa, tertutup mulut goa dengan batu yang sangat besar, kira-kira usaha manusia apa yang biasa lakukan? Mustahil. Tapi ternyata bergeser. Akhirnya tiga orang yang terjebak ke dalam gua keluar berkat doa kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min muslimin yad'u bid'awatin laysa fihi ismun wa la qati'atu rahmin illa stajaballahu ta'ala bi ihda salasin." Tidaklah ada seorang hamba muslim berdoa dengan satu doa yang tidak ada unsur dosa dan memutuskan silaturahmi, melainkan Allah akan mengabulkan salah satu di antara tiga. Imma ayyu ajjila lahu da'watahu, doanya dikabulkan. Antum minta mohon kepada Allah rumah, mobil, uang 500 juta, ternyata Allah mudahkan. Alhamdulillah. Aw yadfa'anhu su'a bimisli, atau ternyata doa kita tidak dikabulkan Allah untuk menyingkirkan musibah yang menimpa kita. Umpamanya, kita tiap hari mohon dan minta kepada Allah supaya diberikan rizki melimpah halalan thayyibah. Ternyata takdir kita bulan Desember, September atau Agustus, kita ditabrak truk di suatu tempat hari ini jam ini. Allah singkirkan dengan doa kita. Kalau seandainya sama-sama diberitahu oleh Allah hasilnya, kan begini, Mas. Kamu pilih 500 juta atau dicium truk. Ya, orang yang waras, ya Allah, yang penting saya selamat, yang penting saya sehat, 500 nanti, ya Allah. Dan itulah bahasa doa kita kepada Allah. Kalau seandainya kok ada kesan tidak dikabulkan, atau yadakhiraha lahu fil akhirah, atau disimpan Allah di akhirat. Artinya gini, Pak. Kalau seandainya kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua di dunia, dan Allah Maha tahu. Maha tahu maslahat seorang hambanya. Kalau hambaku ini saya kabulkan di dunia terus, apa simpenan di akhirat? Makanya sebagian doa kita ditahan oleh Allah untuk akhirat kita, demi kebahagiaan abadi akhirat kita, daripada dikasih semua di dunia. Dengan demikian, kalau kita sudah mengerahkan sebab, kalau kita sudah memenuhi syarat berdoa, nampak tidak ada kesan pengabulan, ketahuilah pasti salah satu di antara tiga itu. Doa kita dikes oleh Allah, atau digunakan untuk menangkis musibah yang menimpa kita. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan, la yaruddul qadar illa doa, tidak ada yang bisa menangkis takdir kecuali doa, atau disimpan oleh Allah di akhirat, termasuk anak kita. Minimal adil salian, kalau anak kita sekarang ini belum berubah sebagai wahana kita untuk dakwah, mendidik, pahala, melatih kesabaran dan tangguh di depan berbagai macam suara-suara yang tidak enak, tindakan-tindakan tidak sedih. Memang hadirin sekalian, orang tua tidak semuanya siap. Kadang harus dibentak anak, kadang harus ditunjuk-tunjuk anak, kadang anak-anak keluar suara keras. Sementara kita tahu, wala taqul lahum uffin, jangan mengatakan ah, tapi kenyataan seperti itu. Kita terima sambil meminta kepada Allah agar mereka berubah, berharap pahala dan sabar. Dan saya closing dengan satu tafsir dari para ulama. ayat yang baru saya baca, wala taqul lahu ma'ufin. Barangkali di antara kita sekarang diuji oleh Allah harus nungguin orang tua dalam keadaan tua renta atau cumpu atau lanjut usia, dan na'udzubillah mungkin di antara mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya enggak sabar durhaka, makanya tekunin. Ada yang dia masya Allah pikun sampai kadang-kadang masya Allah cebok nyebokin. Kata para ulama menafsiri wala taqul lahuma ufin, jangan kamu sekali-kali mengatakan ah ketika harus nyebokin orang tua kamu, sebagaimana dulu mereka tidak pernah mengatakan ah ketika menceboki kamu. Coba ingat, ASI yang kita minum pak dalam satu hari 4 liter, coba kalikan 2 tahun. Nyebokin berapa? Ganti baju berapa? Dan orang tua ketika mendidik gak hitung-hitung waktu, tenaga, dan pikiran. Coba kalau ibu-ibu terutama ngaso anak pakai jam kerja, mati anaknya, nyusu nangis belum masuk jam kerja, belum pinjer, mau bangun jam 2 siap, mau jam setengah 2 siap, bahkan kalau sudah lagi anak masih kecil. Coba sekarang gak bisa apa-apa, mau tengkurep ditengkurepin, balik lagi gak bisa, orang tua gak bisa tidur. Semua dilakukan tanpa opah, tanpa gaji, tanpa THR. Giliran gede, masya Allah didurhakai. Wala taqul lahuma uffin, wala tanharhuma, wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan kepada kedua orang tua ucapan yang memuliakan. Memuliakan. Karim itu adab apapun keadaan orang tua, kondisi orang tua sebagai anak yang soleh. Faqul lahuma, katakan dengan ucapan, dengan sopan santun, qawlan karima, tetap menghormati. Sehebat anak, setinggi anak derajat, serendah orang tua, tetap karim, sopan santun, kemudian memuliakan. Demikianlah, karena waktu sudah habis dan kita akan menjalani ibadah yang inti, dan mohon maaf atas kekhilafan, kekurangan dan kekasarannya, karena terus terang saya bukan makhluk halus, jadi mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qouli hadha wa astaghfirullahi wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.